إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait Al-Iman bil Qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama us-sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya. Fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil mungkar. Ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas. Ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu. Ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar, demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. mahalnya istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu dengan rapi. Hafalkan. Di murojaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah. Berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi. Ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah, yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil-aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis usyar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita, sunnah butuh kepada, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual, jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin, ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. mencari legalitas, justifikasi untuk perbuatannya itu tadi, datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu, aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah, ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.